betapa kau benci padaku. Sejak berpisah, kini hidupku bahagia. Tak seperti dulu saat bersamaku. Aku yang kau sakiti, aku yang kau lukai. Tak pernah menyimpan rasa dendam di hati. Bila berjumpa denganku, terlihat betapa kau benci padaku. Seperti dulu rasa dendam di hati. Kau buang muka bila berjumpa denganku. Terlihat betapa kau benci padaku.